Paulus susulan po kaisa na Neusalanik manay Timotius. Esa Timotius babae kaisa na. Timotius awan nandong po naila matua kadalek. Susulak iya nemeau Paulus po Kristus Yesus ana nadedenun. No manetua lain po ita manen manafesodana mano Yesus Kristus po ita tamhehenaka paletana de awoke elalobena amak manetua lain ma ita lamatuan Yesus Kristus ana fe babae papalak sesuela laik ma mole dame niwini. Au nau o leo mahele neme Efesus sama leo makahulu na au afada basa o dek au u leo makedumia wa nana na Efesus apu hataholi de ube ala tui benga na noli masala kala de o musim afada hataholi silala fo ala hahae tui benga na noli silala mafada sodainga ala hahae kokolak la enu dedea ne iafek matutui memuli dadadi manalu ina silala nana basa silala lini karena sida na baek mesakana tetali ni na fofoak soa ne umane tua lain dale tutun wahapu lale lakasa tunga kada na mahele neu mane tua lain au nanoli na fadang dia tete tutudan de elale obena hata holi adale na balisima dale na kababale na malalaok boy manama hele tee tee ni ulama tua ka fono enok dia ala hapu la sue la layao hapu hata holing gelok tala su dalem biak soon mamopos lai na lea na pili sesuan dan data kadale ala nau dadi mese agama sesekona tala lelak matala lole dolam hele tee tee ni udede akfo la fadak dia fa ita bubuluk tae agama hoholo lalanen dia nebe na malole mete matungan no matetuna ita muse tafanendelek te ala tatao hoholo lalanek silala suanu hataholi mana tunga hoholo lalanek kalafa tehu suanu hataholi mana laolena hoholo lalanek kala basa hataholi mana tao tatao no imangalau kala hata holi fo ana talili neka neu lamatua kafa. Hata holi masala masingo kala. Hata holi agama taa kala. Hata holi manatunga debafa kahihina naun. Hata holi manatau nisa inan do aman. Mabasa hata holi kanisa klalaena. Soa neu mana sesoa piao kala. Tuk sao seluk tuk. Hata holi mana mamanako neok. Masa pepeko masa nandali kala. Mana sakasi pepeko kala masudi sefo tatao no intanandano nanulin do safa nanulik silala hapus nai au tui benga hala malole adalek konre mane tua lain ko matua madema mana nakoa kiok nia hala malole na awoke makasi neu ita la matuan Yesus Kristus hukande anafe au bei balakai ko au alalau aonon nana na fada nai au anda suan yu bela bauk dia leo mai makahulu na au tawang ngeo na dena au fipali un boema au akamumulu akamumae kana sehu mana tua lain suela yau nana lelek dia au beta am hele fade au tabu buluk hata fo au tawak dia fa mana kalenak bai kita lamatua na ana fela yesak sesuela lain ni wau. Ana fea ubi ibalakai. Fo awa mahelen. Ma au suelai au nono hata holi ngala. Ana fedi ibalakai ndia. Ni ubasa ita fo mandadi esa to Kristus Yesusa. Sedeak ia. Tepeeka laen hundia de. Nanda sipo kana. Mata mahelen no daleka tematuak. Kristus Yesus mai leo de bahak ia mai, fo ana soe tefana hata holi masala masingo kala, ma aun de hata holi masala masingo fo manga lauk nan selia. Tehu, neme enok nia mai de, mane tua lain suela yau, fo ela basa hata holi lalita, Kristus Yesus tahailai namanasa au fo hataholi masalah masinyok ia. Fo dedeat ia anadadi natutuduk esa. Suani basa hataholi fo neufai makabuin besaka lama hele neuna ala hapu sora matetuka mamana titu basa taaka. Mane tua lain pomanek neu basa ledofai manalua nanda fen hada holomata makoa kion katas esa. Nanan dia nde mana kitu basa tak fotana nanitak makada kisak. Amin. Timotius awana ngone au feo bila baus ia nana awa fandele nabila ala tui benga mana tua lain hala heheluna na isalani kadalek la enu o awinama ela logena hala heheluk dia ana dadi tua lepa nai owele di malolen dia dalek malalau maono maho umahele nama helen dosa madale malalau ka hapu hata holingelok talama hele dale na kiketu na lafa dena losa nama hele na lalaka lulutu hata holi sila langelok ne Himeneus no Alexander. Hata holi kadua silala, ahukus ninik aufeduas leonitua neu. Ko ela dua sahaya laka memulu laka memaik manetua lain. Esa Timotius babae kaduana. Maka sesosana, awoke anseli, ko ela o manuli salamikala. Dokodoe mahule haladui, boe maloke makasi neu manetua lain. Sua neu basa hata holi lalaena. Sua neu mane mane kala. Ma basa hata holi mana ho'u kuasa lalaena. Moke fo ela ita ta sodano. Nene lino linok. Mole dame sua neu mane tua lain. No hada ta tawa ma tetu manda. Ndian de malole ma. Nanda no mane tua lain. Fo ita mana soi tehana dalena. Ananau. Fo ela basa hata holi lalaena hapu sodak. Ma lalelak enon dosa. Nana hapu kada mana tua lain esa mesa kana. Ma hapu kada hata holi esa mesa kana nde dadi. Hata holi taladak. Suanu mana tua lain. No hata holi debafaka. Fonde Kristus Yesus. Yesus Kristus ia. Hata holi debafak esa. Fo ana feheni awinana. Suaneu ana sui tefana basa hata holi lalaena. Leme sala singor nalamai. No enok dia, mane tua lain na kitula e fai nanae, ana nau basa hata holi lalaena, hapu sodak. Hundi ade, na denu au leo hata holi ta Yahudi la, fo au tui benga fes, halak la enu na maheleka, ndona, fo au afadak, ian de bena, te teeka, au tapepeko fa. Au nau, fo ela sudinai mamanak ben dia boe, basa tou kala hule haladoi, no dale malalao, boso no nasameluk, do na le anapilik. Ela leo bena, basa ina kala bubu udada aau ina nala, no mandana. Ma ala pake ngao no hada holomata. Ala boso ngute, adudodo kilanga do nala, do pake lilo pila pue mata, do ala pake bualu akabili nala. Se ela leo bena, ina kala, bubu udada au ina nala, nini tatao na nu imalole, fo besaka, nanda ba ene winak fo, lama hehele, ni umane tua laina. Ina kala, musela nuli no pedao nala, matunga paleta. Au tanau ina kala, la nuli do ala paleta tou kalafa, musi ala pedao nala. Nana mane tua lain, nakadadadik hataholi makasososa kande Adam, debesa kahawa. Boy ma, nitu ata kedin diu Adam fa, te ana kedin diu kande ina kade. Dena losa, ana la ole na mane tua lain paletana. Leo mai leon diak boy, niu ko se, ina kahapu sodak, nana ana bongi anak. Sadi no dale na kaloyaok, na hele Kristus, ma ana suelai na hele hatahuli seek, ma na soda malalaok, neu mane tua lain. Esa Timotius babae kateluna. Dedeak ia memak tete eka laen. Hatahuli fo ananau dadi mauli malanga salamika, hatahulin dia anahele tatao na noik esa, beli na seli. Mauli malanga salamik esa, muse hatahuli bu uba etak, saon kada esa, nakatatakak na ladalena, mana tetenok, mamana ito ato malole, ananau sipok hatahuli leu maneu, mana noli na lilak hatahuli, boso hatahuli mana mafuk ala lalu. Ana tahi na tutu na hepa fa, se hatahulin dia, hala kokolan mga naup, ana hika da mole dame, ana tabole tene peta duik fa, muse ana ito ato na lilak, umalon na malole, mana noli ana nala, fo ala tunga palita na, ma ala fehada holomata neun. Nana mete ma hatahuli esa, ta ito ato na lilak umalon fasona, neme be maya, ana hapu ito ato na lelak mana ito alain hatahuli kamahele nala. Hatahuli mauli malangan salamik esa. Tabole hatahuli fo. Besa ka ana dadi hatahuli salamik fa. Nana neuko se hatahulin dia. Ana dadi hatahuli mana koaok. Fo nana so supak. Sama na leo makahuluna nitu aboe. Hatahulin dia. Nade na tanang genggeo. Nai lau na dalek fa. Nana mete mataleun dia fasona, niko se, hatahuli la laka mumulu laka mamae kana. Ko ana tula leo nitua, hihi indale neu. Mana tulu fali salani ka boyo, muse hatahuli malole. Ma ana tau tunga ka dandona, ana tatene peta doik, tamaninu ala lalufa. Muse alaho ulahele, hatahuli salani ka namahehelen, ko mana tua lain na nolikala, nodale matetuk. Ela leo bena, palisak makahulu kasa, ko mete matete eka, bu uba eta kalasona, desa ka fes lalalau laononai salani kadalek. Hatahuli sila, sawina nalaboyo, muse hatahuli malole. Boso hatahuli, mana tui jadi apedak, musila katatakak kalelak awina nala. Maala tautunga kadandona, naibasa dedeak lalae nadalek. Hatahuli mana tulu fali salanika, musi saon kada esa. Musi ana ito ato nalilak ana nala, ma umalon no malole. Hatahuli mana tulu fali, no malole na salanika dalek. Niko se, nana fehada holomata, ma ana buetay na palani kukolak, laen niu sila na mahahelena niu Kristus. Awa mahena, kado kasoonte, niko se, au ni idong edanga o. Leo mai leo ndiak boe. Au sulak feo se sulak ia. Ko ela metema. Au biya kamamaak au nene inga boe o. O bubuluk basa. Tau lobek ko. Ita musi ta soda sama leo manetua lain te dalen. Konde manetua lain hatahuli kama helen. Ko masodak. Dalamik leo ndiak kande. Sama na leo. Di mana tia tobak esa. Ko ana tia toba na hele. Mana itu alain na nulin doa nala. Kahapu hatahuli esa boen, hapu na lelesi nae, basa na nulik ko mana itu alain na tudu kalandebeena, teteeka, na tudu awina na, sama leo, hatahuli dae bahfaka. Mana itu alain dula dale na, nafada nae, dos, boe ma basa atanu sa soda kalalitan, tutuina, na natui bengak nae basa ngileo bubungi kalatalada, boy ma basa da bafa kala mahelen, mana nasuuk leo nusa soda kaneu. Esa Timotius babae kahana. Mana itu alain dula dalena, na fada no mga ledok nae, na ifai fai mana maik gate, hata huling gelok palideak, pola lindesi Kristus. Neko se, ala tunga dula dale mga lau kala na noli nala. Ko hatahuli mana dia dale masa betekok sila lande tui benganana. Hatahuli sila la, dale nala maka hatu so. Lanuli hatahuli ya, ko ala boso sawana. Malaluli na naani ninuk ngelok. Sesekona, na naani ninuk sila la, mana itu alai nakaradak dikasa, suaniu hatahuli kama helekala, ma hatahuli mana malilak mana itu alai nanulin doona. Kola ali nusona, ala hule haladoi, loke makasi neu manetua lain. Manetua lain agaradadik basa hatala lae na malole. hundiade nete ma ita sipon no hule haladoik ma toke makasih ne umane tua lain sona tahapu hata nana nalulik esa boen. Nana umane tua lain dede ako kolan ma hule haladoika tao nalalao basa hata lalaena. Mete ma oman noli basa dede aksila laneu tula noka mahele karasona o dadi Kristus Yesus malalao maono malolen. Boema o fufu akakali makando o nama hahele ma ninik mane tua lain dede ako kolan fo ita tamahele ka. Ma ninik nanulin dos fo o tungan do basa ia so. Ma dok o awin nama neme tutui me ia fe sesua nanda ta kalamai. Boema manggate mamaso kasasi. Nanuli au paka sesua nanda kada fa anak mesakana. Tehu nanuli samaneka sesuai nandaan bau naseli nai basa dedea kala ena dalek. Nana isina, kehelu balatak, suanu ita masodan, nai besak ia ma, nai fai mana maika. Dedea kendia memak teteeka, mananda sipokana. Boema, tama hele la iye sakasa. Hundia de, ita sanga enok ma ita puselai panano, tatao nunuika, nana ita tamahena neumane tua lain, ko masoda kendia. Dia de tau na soda basa hataholi lala ena na kalenak ba enu hataholi kama hele kala. Manulis basa de deak silala boi mamadenus fo ala tau tungan. Basa fe hataholi na karadayek o hukan de o be muli soluk. Te elalo bena o dadi na tutuduk esa ba enu hataholi kama hele kala nai o de deak kolama o hadata tau mdalek. Nai o sesuera laim ne ono no hataholi madalek, nai o nama helem ne Yesus Kristus adalek, ma nai o soda malalao maalahu madalek. Folo sa al ne ite, o manuli matalalole sesula malalao ka isilin, ne ubasa hataholi lalaena, boi maufadas, fo ala boi tai manggateka. Boso ma fandelehenin fo, pake manetu alain duladalena, feo babae babatim dek lelek fo, mauli malanga salami kala, lalali manala neolanga mlaina. Ma boso mafandeleheni hata fo nabi lalafada elan, sua ni wasodama. Taono ibasa silala, na odale katematua ma, ko ela basa hataholi lalita, o ue lidim, nini buna bua malole. Manea o awina ma, ma manea o nanoli maboe. Ela lobeena, o lili neka mahele na ibasa de diak sila la dalek. Nana noenok dia, neko se omo hataholi fo la manene, o nanoli mala hapu soda. Esa Timotius babae kalimana. Boso kokolak balakaik motolasi kala, se kokolak koe koe mos. Sama na leo, o kokolak mo o amam den dia. Kau muli soluka dadi otolanom. Boe matao ina lasi kala dadi o inam. Matao ana feoana kala dadi o fadi inanam. Taos mahada da tao matitu manda. Feha da holo mata neu ina falu, fo te ete ena soda mesa kana. Pehu metema ina falu be ma upu anak sona, manuli mafada upu anam sila, fo ala tawafik matalalole ina ama be bain sila la soda na. Nana sila muse balas sila ina ama bebain dale malolena. Tatao nono ilan dia ka nde nanda no manetua lain dalena. Ina falu fote ete ena soda mesa mesa kana. Matahapu hata holi mete na kanae soda na. Tena mahena neukada manetua lain sona. Muse anahule haladoi leledo leo daen fo. Noke tutulu hafalik meme manetua lain mai. Tehu. Ina falu fo ananau na soda na ikada, na mahoko setele kadaleka, neten sona, bina soda tehu mana mate basak so. Manuli na nuli na farak iala, neu salami kala, fo ala boso tau sala singok. Tehu, mete mahapu hata holi tanau mete na kanae tulano ka afadinala, lena lenak ana tanau mete na kanae umaisi nala fasona, hata holin dia, na lelesi seluk na mahele na. De mangalau na, le na heni hataholi ka mahele taakala. Ina falu fonanda sulak na dena, leo inafalu la susulan dale neuande, inafalu foteu na tabole nai nehulu daefa. Anasawa na kadala iesa, inafalu fo anatau malole nei basa de deagala ena dale kande, na kabuboi ananala no malole, na mahoko sipok hataholi sunguna yuman, na lalau na ono hataholi kama hele kala, tulufali hataholi manatu atakala, ma ana tao tatao nono imalole, lupa lupa kala no te'e te'e. Bosa sulak inafalu bemuli solu kala, leo sesulak dia dalek neu. Nana mete madale sasawa na nalala suusona, ala nau sao silu. Kotala mahele Kristus soon, sona ala tao salak ndia so. Nana lale lesi sila hala helu na, nakalenak seluk bay, ala tuu tapaheni ledo fain, koleu gafak hinga umatai kala. Boema, mangalau ina nande, ala kokolak, lagenggeo hatahuli naden, ma hatahuli dede ano, leo sesedok leo dalek leo. Boema, ala kokolak dede ak fotungan doona, kananda ala kokolak kanafa. Hundi yade, au nau inafalu mulisolu kala, sao seluk, ko ala hapu anak, ala ito ato umalon, ko ela ita musunona, boso hapu loak, tao langenggeo ita nadena. Nana hapu ina falung gelok, la osala de, ala tunga nitu aso. Tehume tema ina salanik esa, nai te dale na dalek, hapu ina falu sona. Musi ana tulu fali ina falung dia, boso fe salanik ala metela kanai ina falung dia. Fono enok dia, salanik ala hapu tulu fali ina falu tolano, ka afadita kala. Mauli malanga salanik be, nete manakala laok bela bau no malole sona, nanda ana hapu hada holomata. Dikulai dua, lena lena kataholi mana manggate, tui benga, ma mana manoli mafadaka. Nana nana sulak na susula malalaok dale nae, sapi mana aai ganduma, boso polenggonggolona. Boema, kataholi mawe maledika, nanu hak sipongga dina. Nete ma ala kalak mauli malanga salanik esa sona, boso sipo kalak dia. Tada fe'e, hapusaka si dua, dole na neme dua mai. Hata holi mana tau salah singoka, muse kena kain, nai basa salani kalamatan. Po ela salani fe'e kala ala bi. Nai manetua lain, Kristus Yesus ma'ata nusa sodana na hele kalamatan. Awoke, fo ela otunga basa na noli na fadak iala, no boso neo hatahuli esaboen, ma boso mete matak. Boso no lai laik, ola lao lima ma, neo hatahuli esalangan lain, ko so unda di lama tua ka malalau maonon. Mete ma hatahuli feek, tau sala singok sona, boso muse sedok, nai sala singok lia dalek. Manea o awina ma, fo ela malalauk na hele. Boso minu kada oeme sakana, minu angolfa, fo matutubi ote idalem, nana nasia o mamahidi. Hata huling gelok salasingon, nana naketu naladi betak, pelitan no mangaledok so. Tehu basa sona, besaka lita hata huling gelok salasingon. Leondiak boe, tatao nono imalolea, litan tutik, mahata nana nafunika, tahapu lafuni lalafan. Esa Timotius babae kanena. Hataholi salanik mana dadi ata, muse ana fe hada holomata neutuana. Fodainga, hataholi ya boso tao nangengeo manetua lain nadena. Ma ita nanulinala. Ata betuana hataholi salanik sona, boso nakasoe no tuan dia. Nana sila basa-basas hataholi salanik nesan. Te sila musi, lalalau laono sila tuan dia, no malole, le na seluk bay. Nana monetua lain sue lai sila ma, sila tuan dia boe. O musi manuli mafada basa dedeak iala lalaena. Se nanuli nanuli feek, neme nanulik iala ma, sila nanulin dia, tananda ano ita lama tuan Yesus Kristus, nanulin doa nama, ita agama na, nanuli na fasona, hata huli mana koak dia. Boe ma, tanah lelak hata isa boe. Mangalau nande, ala hikada, latuik malale ade be amandadika kala foniminina nde napidadaleka masida nabaeka nakamumulu nakamamaeka dale baihanaka fonale anapilika tahahaefa hataholi sila dudua finala lakale oma dudua finala tamalole la soon ladae ngalama sui neme agama mai memak agama nini haha pumatuaina netema nai hataholi ndia dale namemedana ndia hahapu dadain silala daiso nana ita tatini hatai saboen leo dadafa kamai boema ita tatini hatai saboen kalua neme dadafa kamai fa hundia de netema ita haputa apa kesona daiso tehu metema hataholia nauna masu isona ana tuda leso soba susudik dalene ana tuda leo hihi igdaleneu ma ana tuda leo hihina na ungoa mata-mata fo mana tawa makalulutu kadalek neu nana neme dale hedi doi kamaide basa tatao nono imangalau mata-mata kala ala dadi hapu hataholi ngelok ala usi kada doi kade ala tanau tunga hataholi salami kana noli nala soon undi yade doi dosoka tao nakalulutuk dale nala tehu mane tua lain nun ode o muse madok aoma neme basa dedi aksila lamai. Sanga enok fodainga o dadi hatahulin dos nai mane tua lain matan. Boema feo sodama neo mane tua lain. Ma mama hele Kristus. Suelai ono no hatahuli ma. Matia ma hele nai doi doso kadalek ma heo hilu manga nau. Sanga enok te ete efo masuda sama leo hatahuli salamika. Fodainga o hapusoda matituka ma mana kitu basa taaka. Nana hukan de dedi agndia de, mana tua lain nalo ondek lelek, fo oma ka hek neme hataholi, ma pandi kalamatan mai oma mahele Kristus. Ma besak ia, nai mana tua lain fo mana feha hai masodaka, ni ubasa hata lalae namatan, ma nai Kristus Yesus fo mana mafada, ndos neme Pontius Pilatus matana, awoke dediak esan de ia neme omai. Tunga basa paleta silala, nondos mama tetuk losa faik po ita lama Tuhan Yesus Kristus fali main mana tua lain de na ketu fai mama India nanda ano fai na dia de mana kuasa kisak dia mandela masaak manek ne basa manek lalaena malama tuak ne basa tuan lalaena kadan dia mesa kanande mama tesa takuasa nalafan nasoda nain de la saak adalek po tahapu hataholi saboen dekanofan mahataholi dai bafak esaboyo detanitan la esaboen doha punita haison basa hada holomata ma kuasa ba eneun losa dodona tete eka ba ene hataholi kama suik manai dai bafak iala ela lobena mafada soala bosokoao ma bosola mahena ni hata heto mana sapulalok sama leo sui betesa sila muse lama hena neu kada mone tua lain, po mana po angganga basa hata lalaena, feita, po taa pake. Mafada so, la tudu tatau nono imalole nala, nai basa dedea galaena dalek, maala nau, tulu fali hataholi. Noenok dia, sila hapulaka duduluk hata heto, soa neu sila masodan, nai fai mana maika. Ma noenok dia boe, deneu kose, ala hapusoda mana kitu basa taaka, konde soda matetuka. Timotius e, manea matalolole, hata fo ala fe ni oa, madok aoma, ne me dedeak kola sa soa nandata kalamai, mahahae, malia dedeak, fo la fada sala sala lo sa soa nandaan konde, malelaka. Nana hapu hata holing gelok la fada lae, sila hapu malelak dia. Nalusak, ala laok sala leme hata holi salamika na noli nala. Ko makahuluna sila lama hele na naso. Ela lobena, lama tuaka, feto la nookala, babae papalak. Hada holomata neme ami, Paulus.